Setelah satu bulan kula panjenengan menjalani tarbiyah, pendidikan dan pelatihan dalam madrasah Ramadan, bulan yang berarti pembakaran dosa. Ramadan niku dipundhut saking lafadz ramdha, artine panas kang ngobong, panas yang membara, panas yang membakar, dijadikan nama bulan Ramadan. Artine bulan sing ngobong dosa. Cocok kalih dawuhipun Kanjeng Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge sing iso jumenengi wulan Ramadan, siang dan malam harinya betul-betul diisi dengan ibadah secara optimal, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kabeh dosa-dosane kobong, mila Ramadan diarani wulan kang ngobong dosa. Sehingga para sepuh ingkang sami winasis damel simbol, damel lambang, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan biasanya rame-rame bikin obor. Tapi bukan obor rakyat, obor yang dalam bahasa Inggris disebut the oncor. Biasanya dibuat dari gombal mukio yang dimbel-mbel, disujeni, dicelupkan ke lengok gas, terus dicep-cepkan di gawangane omah. Iki nek wong tuwa biyen ditakoni anake ora iso jawab, jawabane diawur. Mak, kena apa to mak kok gawe oncor disumet matuk maghrib ngene iki bereng kena apa? Mbam sing wis mati ki ape muleh. Engko ndak petengen ra roh dalane. Sebenarnya bukan itu, Bapak Ibu, dulur, jamaah rahimakumullah. Itu merupakan filosofi bahwa Ramadan niku ngobong dosane menungso entek. Padha karo dilambangno iki, ada gombal mukio digawe oncor, disumet, diobong sampai entek dadi latu. Yen kula panjenengan bener oleh ngisi Ramadan, ya poso, ya sholat tarawih, witir, ya tadarus Al-Quran, ya sodakoh, ya iktikaf, diisi ibadah-ibadah, ini ku dosa ini kobong tek, kados dene niki gombal mukio digawe oncor, entek dibakar dadi latu. Lah saat ini oncor wis ora usum, diganti the mercon. Lah niku yo meh padha, nyatane dilarang kalih kepolisian nggih pancet ana. Mercon niku asale lak utuh disumet entek, hancur berkeping-keping. Kan asale utuh terus disumet sleret. Dor. Jumbul. Lah namine mercon ten pundi-pundi nggih jumbulno ngono kuwi. Mosok ana mercon kok disumet sleret ngek mercon apa? Keranten wingi kula panjenengan niku dididik, dilatih ten gene madrasah sekolahane Gusti Allah sing namine wulan Ramadan. Mila sak badane Ramadan ngeten niki, pertanyaannya berapa hasil yang kita dapatkan selama sekolah Ramadan wingi? Angsal hasil sak pinten. Atau dalam bahasa yang lain, kula panjenengan wingi sekolah ten madrasah Ramadan niku lulus nopo gagal? Umpami niki ditangletnge ten gene tiyang rapah, ten tiyang mlidhek dan sekitarnya, panjenengan wingi sekolah ten madrasah Ramadan niku kinten-kinten gagal nopo lulus? Lulus nopo gagal? Gagal nopo lulus? Lulus, pede banget. Oke, kalau memang panjenengan ngaku lulus, mesti wonten tandane. Di antara tanda bahwa madrasah Ramadan yang dijalani kemarin itu lulus, sak badane Ramadan niki ada peningkatan ibadah. baik muamalah maupun mahdhah, ibadah sing kaitane kalih Gusti Allah, ibadah sing kaitane kalih sesami gesang, ada peningkatan secara kuantitas maupun secara kualitas. Contoh, kalau wingi Ramadan kula jenengan dilatih dadi wong sing sregep maca Al-Qur'an. Buktine saben dalu ndelek tadarusan, ben dalu maos Qur'an, kadang ya siang barang dres Qur'an. Yen Ramadane lulus, senaoso Ramadan pun kliwat, maca Qur'ane terus. Leh dres Qur'an mboten ngangge prei. Dos pundi ngrapah mlidhek dan sekitarnya. Samangken Ramadan pun kliwat, masjid, langgar, musala, darusane terus napa prei? Berarti Ramadane lulus napa gagal? Sakniki katik enten langgar musala masjid kok bengi-bengi khataman Quran malah dirasani. Kayak langgar ndi kae ra roh wayah wis ora poso kok sik darusan ae. Tapi insyaallah lek bapak-bapak mas-mas ngrapah niki mboten ngangge mandek, minimal sedina sik oleh petang jus, nggih. Jus mangga, jus apel, jus melon, jus tomat. Wingi Ramadan kula jenengan dididik, dilatih supaya sregep salat dalu. Nyatane saben bengi nderekke salat tarawih kalih dosa rakaat, enten sing 8 rakaat isik diimbui melih witir 3 rakaat. Malah bapak-bapak sik gak trimo lek namung tarawih kalih witir, bengi lak tasik nglampahi salat tahajud melih nggih Pak nggih. Pret. Lho niku latihan supados kula jenengan niku senaoso sampun mboten wulan Ramadan melih nggih pancet leh nindakke salat dalu. Mila ngantos semangkin salat dalu se salat dalune terus napa prei? Berarti lulus napa gagal? Lho kenging napa kok gagal? Ramadan gelem nglakoni witir saiki salat dalune kok kenter? Mungkin salat tarawih kalih witir sing kita tindakaken Ramadan wingi mboten mutu, mboten kualitas. Pun monggo ngaku mawon, sing ngrungokno sing ngomong ya padha wae. Rata-rata nek salat tarawih witir niku ming duru cepete. Lak golek imam sing cepet to nggih? Masjid langgar musala nek imame suwe ra ono jamaahe. Pemane sing nom-nom badhe salat tarawih niku mesti golek imam sing kecepatane 400 km per jam. Napa melih tiyang NU penyakite niku men duru cepete. Ngono kadang ngilokke dulur Muhammadiyah. Apa wong Muhammadiyah salat tarawih setahun pisan nek 8. Ora niat ra tenanan. Nekono 8 tapi suwe. Tumak ninae dijogo luwe suwe timbang sampeyan 20. Mung sampean 20 cepete kaya godak maling. Arep trawe salatu jami'ah mutadzim. Allahumma shalli Muhammad alim. Imame yo setel. Ngadeg yo sholli Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar tul-tul jadi tuli-guli gobek-gobek. Mencolotnya sallallahu Muhammad alim Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim tallallahu akbar entul-entul jadi tulik-tulik gobek-gobek mencolotnya sallallahu Muhammad alim Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim tallallahu akbar entul-entul jadi tulik-tulik gobek-gobek mencolotnya. Lah kula niku rak mikir wong-wong ijane sing diwaca apa salat kok cepete kaya ngono. Lah terus rukuk kok ming maca sub, sujud kok ming maca sub, niku sing mbok tiru imam sapa? Imam Samudra wis matek.